Konsultasi Syariah. Makna Ulul Albab dalam Al-Quran. Pertanyaan, apa makna Ulul Albab dan siapakah mereka? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kata Ulul Albab terdiri dari kata Ulu dan Al-Albab. Kata Ulu dalam bentuk jamak yang tidak memiliki mufrad atau kata tunggal artinya ashab atau pemilik. Dan kata ulu dalam penggunaannya dijadikan frase dengan isim zahir atau kata benda selain kata ganti. Seperti ulu al-quwwah artinya pemilik kekuatan, ulu al-mal artinya pemilik harta, dan seterusnya. Ditulis dengan ada wawu yang pertama namun tidak dibaca. Kata yang kedua adalah kata al-albab. Kata ini adalah bentuk jamak dan memiliki dua kata mufrad atau kata tunggal. Satu, mufradnya adalah kata al-labab, yang artinya bagian dari dada binatang yang diikat tali agar pelana tidak lepas. Dua, mufradnya adalah kata al-lub, yang artinya inti dari segala sesuatu. Kata al-lubur rajul artinya akal seseorang, karena inti manusia adalah akalnya. Dalam Al-Quran, kata ulul albab diterjemahkan dengan orang yang berakal. Kaitan penggunaan kata ini dengan makna bahasa, yaitu orang yang berakal disebut ulul albab, karena mereka adalah orang yang menggunakan akalnya, dan akal adalah yang menjadi pengikat bagi manusia agar dia tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan atau tindakan yang memalukan. Siapakah ulul albab? Ayat pertama yang menyebutkan kata ulul albab adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Yang artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tafsir ayat ini. Mengingat hukum ini, yaitu kisos, tidak diketahui hakikatnya kecuali orang yang memiliki akal sempurna dan logika yang sehat. Allah mengarahkan ayat ini kepada mereka, dan bukan manusia secara umum. Dan ini menunjukkan bahwa Allah memotivasi para hambanya agar mereka menggunakan pikiran dan akal mereka untuk merenungkan hukum-hukumnya, kemaslahatan hukum yang menunjukkan kesempurnaannya, kesempurnaan hikmah dan pujiannya, keadilan dan rahmatnya yang luas. Dan orang yang memiliki kedudukan semacam ini, dia berhak mendapatkan pujian dan itulah pemilik al-albab. Kata ulul albab atau ulil albab disebutkan oleh Allah sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Dan jika kita perhatikan penggunaan kata ini dalam Al-Quran, kita bisa menyimpulkan, hakikat ulul albab adalah orang yang menggunakan akalnya untuk mengenal siapakah Allah, bagaimana keagungannya, bagaimana kebijaksanaannya, keadilannya dengan melihat ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah atau ciptaannya maupun ayat syar'iyah atau hukum Allah, sehingga dia akan semakin tunduk dan taat kepada Allah. Sementara orang yang menggunakan logikanya untuk mengakali syariat yang justru membuat dia semakin jauh dari aturan, semakin liberal, maka bukan ulul albab, karena ada yang cacat pada logikanya. Demikian, Allahu a'lam.